Al-mushtari syukran uridu musyahadatal asasi. Al-ba'i tafadhal. Ya, maratan tsaniya. Al-mushtari assalamu alaikum. Al-ba'i wa alaikumus salam. Ayya khidmatin? Al-mushtari uridu ba'dal asasi. Al-ba'i madza turidu li ghurfatin nawm? Al-mushtari uridu sariran wa sitaratan. Al-ba'i wa madza turidu li ghurfatil julusi? Al-mushtari uridu arikatan wa sajjadatan. Al-ba'i wa madza turidu lil matbakhi? Al-mushtari uridu furnan wa thallajatan. Al-ba'i wa madza turidu lil hammami? Al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan. Al-ba'i hal turidu shay'an akhar? Al-mushtari syukran uridu musyahadatal asasi. Al-ba'i tafadhal. Ya, jadi sekarang kita sudah masuk al-hiwar as-salis. Jadi hiwar as-salis ini al-hiwar yaduru baina al-mushtari wal-ba'i. Ya, jadi percakapan ini antara al-mushtari dan al-ba'i. Taib, maman al-mushtari? Ya, al-mushtari المشتري طيب المشتري ini ya المشتري ini bukan kata asli ya, jadi bukan dari sananya ini ya, akan tetapi المشتري ini mustaqa mustaq kata mustari ini ini diambil dari kata kerja. Jadi ini adalah ismul maf'ul ya. Ismul fa'il ya. Jadi ini adalah ismul fa'il. Ini adalah ismul fa'il. Ya. Ini adalah isim fa'il. Ya. Ini sudah jadi isim. Tandanya di mana kalau dia isim? Tandanya alif dan lam. Al-mushtari. Ya, kalau tidak pakai alif lam mushtarin. Ya, mushtarin. Kenapa mushtarin? Kenapa tidak diambil ya-nya? Nanti kita bahas. Yang jelas ini adalah isim, namanya isim fa'il, ismul fa'il. Dia diambil dari kata kerja. Ya, apa kata kerjanya? Kata kerjanya adalah ishtara. Ya, ini fi'il madinya. Kemudian fi'il mudari'nya yashtari. Kemudian isim masdarnya ishtira. Ya, fi'il amrnya ishtari. Kemudian isim fa'ilnya mushtarin. Isim fa'ilnya mushtarin. Ya. Baik. Wazannya timbangannya dari kata wazannya adalah wazannya istaf'ala. Istaf'ala. Ya, yastaf'ilu fi'il mudhari'nya. Yas taf'ilu masdarnya istif'alan. Amrnya istaf'il. Istaf'il. مستفعل. Perhatikan ya, sekali lagi bahwa al-mushtari ini, ya, ini adalah isim, ya, ini adalah isim, ya, isim namanya ismul fa'il, ya, jadi bukan asli dari sana. Akan tetapi, ya, ini diambil dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Fi'il madinya ishtara, lampau, ya, fi'il mudarinya ishtari, sedang atau akan. Ya, kemudian ini masdarnya, ya, ishtira'an. Ya, kemudian fi'il amrnya, perintahnya ishtari. Ya, kemudian isim isim fa'ilnya mushtarin, ini dia, ya. Cuma karena ini pakai alif dam alif da alif lam, maka ya-nya tidak dihilangkan. Kemudian karena ini tidak pakai alif lam, dia bertanwin, maka ya-nya dihilangkan, ya. Karena kenapa nanti disebut dia sebagai isim mangkus. Nanti kita pelajari itu, ya. Kita bahas, ya. Taib, wazannya mana? Wazannya istaf'ala. Istaf'ilu. Istif'alan. Istaf'il. Mustaf'ilun. Ya. Taib. Perhatikan di sini. Ya. Ini alifnya. Ya. Kemudian ini, apa namanya, ini alif fi'ilnya. Kemudian ini shin fi'ilnya. Apa afwan ini ain afwan ini sim fiilnya, kemudian ini ta fiilnya, kemudian ini fa fiilnya, ya, kemudian ini ain fiilnya, ya, kemudian ada yang dibuang di sini, ya. Apa yang dibuang di sini? Ada ya yang dibuang di sini karena orang Arab berat untuk mengucapkannya, maka diganti jadi alif ya. Di sini seharusnya ishtara ya. Nah, sama kan. Kalau ishtara ya di sini sama, ya, ishtara ya, ya, ishtara ya, ya, jadi ini sama satu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ishtara, ishtara, ishtara ya. Ishtara ya, ishtara ya, yashtariyu. Afwan, ya, bukan istaf'ala ya, tapi ifta'ala, ya, ana khata. Ya, jadi bukan ishtara, bukan istaf'ala, tapi ifta'ala. Afwan, ana keliru, ya. Jadi wazannya ifta'ala. Ya, fi'il madinya. Kemudian fi'il mudari'nya yafta'ilu. Taib. Kemudian fi'il masdarnya ifti'alan. Ya, kemudian amarnya ifta'il. Ya, kemudian isim fa'ilnya mufta'ilun. Baik, ya. Ah, ini yang benar ya. Jadi wazannya ishtara ifta'ala. Yashtari yafta'ilu, ya, yafta'ilu. Kemudian ishtira'an ifti'alan. Ishtari ifta'il, mushtarin mufta'il, ya, mufta'il. Di sini kenapa kenapa di sini terlihat kasrah, ya, karena ya-nya dibuang karena dia isim mangkus, ya. Jadi pada hakikatnya ini mushtarin, ini mushtarin ismun marfu, ya, wa alamatu rafihi dhammatun muqaddara 'alal ya, ya, seperti itu nanti kalau di i'rab karena dia isim mangkus. Perhatikan di sini ishtara, ya, ishtara. Di sini ishtara. Ishtara ya, ya. Ish tara ya. Ya. Nah, perhatikan di sini ishtara. Terlihat di sini cuma 1 2 3 4. Sementara di sini 1 2 3 4 5. Ya. Ishtara. Kok bisa ifta'ala? Sementara ini ishtara yang terdengar 4, kok ini 5 gitu loh. Nah, sebenarnya aslinya aslinya ishtara ini adalah ishtara ya. Ya, ishtara ya. Ya-nya dihilangkan, diganti jadi maksura seperti ini ya. Ya, maksura seperti ini. Kenapa? Karena susah bagi orang Arab untuk menyebutkannya. Ya, maka digantilah jadi ishtara. Tapi ini asalnya ifta'ala ishtara ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yashtariyu, ya. Yashtariyu. Ini susah ya, susah diucapkan oleh orang Arab. Ishtara ya yashtariyu. Ya, susah diucapkan oleh orang Arab, maka digantilah ya-nya dengan ya maksura seperti ini. Ya. Alif yang berbentuk ke ya, gitu kan, seperti itu, ya. Tapi aslinya wazannya adalah ifta'ala. Ishtara yashtari ishtiran ishtiran mushtarin, ya. Baik. Kemudian aslinya akar katanya ishtara yashtari ini, ya. Ini akar katanya dari artinya dulu, ya. Mana ishtara? Ishtara yashtari, ya. Ishtara itu telah membeli. Yashtari sedang membeli, ya. Jadi al-mushtari pembeli. Nah, kita ambil dulu akar katanya, karena ini sudah ini adalah mujarrad ya. Dia berasal dari sulasi mujarrad, ya. Dia berasal dari 3 huruf lalu kemudian ditambah, ya. Asalnya dari mana akar katanya? Akar katanya dari kata syara yashri. Syara yashri. Ya. Masdarnya syira'an. Ya, syira'an. Ya. Baik. Ini asal katanya. Ya, wazannya apa syara yashri syira'an? Wazannya adalah ya, fa'ala yaf'ilu. Ya, sama di sini juga ya-nya dihilangkan karena berat bagi orang Arab mengucapkannya. Ya, tapi wazannya di sini adalah fa'ala. Ya, fa'ala ini wazannya. Ya, sulasi mujarrad 3 kan? 1 2 3. Ya. 1 2 ya-nya diganti jadi alif maksura di sini. Jadi syara, seharusnya syara ya fa'ala. Ya, kemudian yashri. Ya, seharusnya apa di sini? Yashri, yashriyu. Ya, jadi kan agak susah. Wazannya apa? Wazannya yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya. Syara yashri, fa'ala yaf'ilu. Ini akar katanya. Ya. Kemudian diangkat jadi ifta'ala. Baik, ma makna isyara syara yashri? Ya. Ma makna syara yashri? Nah, syara yashri ini maknanya adalah bisa bermakna menjual, ya, bisa bermakna menjual, bisa bermakna mengorbankan, ya. Jadi syara yashri itu bisa bermakna menjual. Perhatikan dari kata menjual, ya, akar katanya syara yashri menjadilah ishtara yashtari. Nah, ishtara yashtari kalau wazan ifta'ala yaftailu artinya itu kita minta untuk dijual, ya. Berarti apa kalau minta jual? Beli, ya. Jadi kan ada pedagang, ya, syara yashri, ada orang yang berdagang, ya. Kemudian kita minta orang tersebut menjual gitu, ya. Jadi kalau minta menjual namanya apa? Membeli, ya. Nah, jadilah ishtara yashtari ishtira, ya. Jadi ishtara telah membeli, yashtari, ya, sedang, masdar, kemudian fi'il amr, kemudian isim fa'ilnya, ya, akar katanya dari sulasi mujarrad syara yashri syira'an, ya, wazannya fa'ala yaf'ilu, ya, dari kata menjual, ya, dari kata menjual kemudian naik ke wazan ifta'ala, wazan fa'ala naik ke ifta'ala artinya minta apa? Minta dijual gitu, ya. Akhirnya kita membeli karena minta jual gitu kan, seperti itu. Itu maknanya seperti itu, ya. Tapi maknanya adalah membeli, ya. Nah, semua ini, kedua kata ini dipakai semua dalam Al-Quran ini, ya. Dalam Al-Quran ada. Ini salah satu contohnya dalam surah Al-Baqarah ya kalau nggak salah, bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa minan nas, ya dari manusia, man yashri nafsahu, ada yang yashri nafsahu, mengorbankan dirinya ya, atau menjual dirinya gitu kan, seperti itu ya, libtigha'i mardhatillah, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini kata menjual. Kemudian ishtara yashtari, ini juga ada dalam Al-Qur'an, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innallaha ishtara ya minal mu'minina anfusahum annalahumul jannah, ya kalau tidak salah, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum aljannah, kalau tidak salah. Jadi sesungguhnya orang Allah Subhanahu wa taala membeli ya, membeli ya, apa namanya, jiwa orang beriman itu dengan surga gitu kan, seperti itu ya. Jadi ini banyak dalam ditemukan dalam Al-Qur'an, kemudian yashtari juga ditemukan dalam Al-Qur'an. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi ini maknanya menjual ya, ini maknanya membeli. Jadi al-mushtari maknanya di sini adalah pembeli ya, isim fa'il ya. Baik, kalau pakai alif lam maka kita pakaikan ya. Ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam ya, maka dia bertanwin ya, akan tetapi tanwinnya itu bukan dhamma zahira. Kalau dhamma zahira kan ini nih, ya. Muftailun, ini zahira namanya. Ya. Tapi kalau ini apa namanya? Muqaddarah, ya. Dhamma namanya, dhamma muqaddarah. Ya. Dhammatun muqaddaratun 'alal ya, karena dia namanya isim mangkus. Nanti insyaallah kita pelajari, ya. Tapi kalau tidak salah juga pernah dibahas ya di daurah guru kita ya, Ustaz Firanda Hafizahullah. Ini juga pernah dibahas ya, isim mangkus. Ya, jadi ini ya, saya hapus dulu. Ya. Ini mushtarin, sini aja ya. Ini mushtarin. Ya, ini dhamma. Ya, dhamma, ini dhamma. Ya, tapi apa? Dhammatun muqaddaratun. Alal ya'i. Ya. Kalau yang ini jelas kan, dhammatun zahira. Jadi kalau misalnya mau di'irab, muhta'ilun dhammatun zahiratun ya, ismun marfu ya. Muhta'ilun ismun marfu ya, isim yang dirafa. Wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya, dhammatun zahira, dhamma yang zahir fi akhirihi, di akhirnya. Akan tetapi kalau ini mushtarin ya, ini juga ismun maf'ul, ismu marfu ya, ismu marfu juga isim yang dirafa. Akan tetapi wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya, dhammatun, dhamma muqaddara yang dikira-kira alal ya, di atas ya. Ya. Nah, ini karena ini seperti, karena dia kenapa? Karena dia adalah isim mangkus. Tapi kalau pakai alif lam ya, ya-nya terlihat, kemudian apa namanya? Di sini dikasih kasrah ya. Jadi al-mushtari. Ya, jadi kalau pakai alif lam al-mushtari, kalau tidak pakai alif lam mushtarin ya, seperti itu ya. Contohnya banyak yang lain misalnya seperti al-qadi ya, qadin ya. Ya, al-qadi, qadin ya, seperti itu. Ini itu namanya ismun, isim mangkus ya. Baik, ini sudah selesai ya. Baik, sekarang al-ba'i'u. Ya, insyaallah ini jelas ya. Ya, jadi saya ingatkan juga kepada ikhwah dan akhwat sekalian, itulah enaknya kalau nanti kita menghafalkan wazan sharaf ya, timbangan-timbangan sharaf ya. Jadi kita ya, kita kan sudah terangkan kemarin bahwa apa namanya, ilmu sharaf itu mempelajari perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Jadi kita tasrif ya, jadi kita tasrif. Ini bayangkan ini ya, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa sampai berpuluh-puluh perubahannya ya. Contohnya ini aja ya, dari kata ishtara, yashtari, akar, akar katanya syara, yashri, ya, dan seterusnya. Kemudian diangkat lagi ke wazan diangkat ke wazan ifta'ala, ya. Ini satu diantaranya, ya. Kemudian ishtara, yashtari, ya, ishtara, yashtari, ishtira, kemudian ishtari, kemudian mushtarin, dan seterusnya. Ya, jadi masya Allah, ya. Nah, tapi enaknya kalau kita sudah menghafalkan wazan saraf, ya, timbangan-timbangannya, maka gampang, ya. Ketika kita menginginkan satu kata, maka kita tinggal tasrif dari satu kata ke kata yang lainnya, ya, seperti itu. Karena kita tidak mungkin bisa mentasrif, ya, kita tidak mungkin bisa mentasrif atau merubah dari satu kata ke kata yang lain kalau kita tidak menghafalkan wazan tasrifnya, ya. Kita nggak bisa lakukan itu. Gimana caranya? Eka, ini bukan ngarang-ngarang gitu loh. Ini punya rumus, punya punya kaidah gitu loh. Ya, nah, kaidahnya itulah yang dihafalkan. Ya, jadi rumusnya, wazannya itulah yang dihafalkan. Jadi gampang bagi kita untuk mentasrif dari satu kata ke kata yang lainnya. Taib. Sekarang al-ba'i. Ya. Taib, mana al-ba'i'u? Nah, al-ba'i'u ini juga berasal dari kata kerja, ya. Jadi ini juga ismul fa'il. Ya. Ini adalah ismul fa'ili. Ya, jadi al-ba'i'u ini juga dari isim diambil dari kata kerja, ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ba'a. Ya, ini fi'il madinya. Fi'il mudarinya yabi'u. Ba'a yabi'u. Masdarnya bai'an. Ya, bai'an. Ya. Fi'il amarnya bi. Ya. Isim fa'ilnya ba'i'un. Ya, tapi perhatikan di sini. Ya, ba'a yabi'u. Ya. Ba'a yabi'u. Nah, al-ba'i'u ini adalah isim fa'il. Ya. Ini sudah jadi isim. Tanda isimnya di mana? Alif dan lam. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, tanwin. Ya. Baik. Ternyata ini diambil dari kata kerja. Asal katanya apa? Akar katanya apa? Ba'a yabi'u. Ini fi'il madinya. Ya, ini fi'il mudarinya, telah, sedang atau akan, masdar, fi'il amr, perintah, kemudian isim fa'ilnya, ya. Baik. Wazannya apa? Wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Ya. Ini apa namanya? Ada yang dibuang di sini. Ya, ini juga kemarin kita sudah pelajari, ya. Sudah diajarkan oleh guru kita hafizahullah taala, ya. Taib, asalnya di sini wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Asalnya di sini sebenarnya baya'a. Ya. Baya'a. Ya, karena itu tadi, karena kesulitan orang Arab gitu kan, maka digantilah jadi alif, ya. Jadi baya'a yabi'u seharusnya, ya. Fa'ala yaf'ilu, ya. Nah, makanya digantilah huruf ya-nya di sini dengan alif. Jadi ba'a yabi'u, ya. Banyak fi'il-fi'il seperti itu nantinya kita ketemukan. Nah, kalau kita sudah hafalkan wazannya pertama, kemudian kita mengidentifikasi, ya, bahwa ini fi'il naqis gitu kan, seperti itu, ya. Fi'il naqis kita pelajari, maka kita dengan mudah akan mengetahui bahwa oh, ini kenapa dua, karena ini naqis, ya. Wazannya dari mana, ya? Wazannya asalnya dari fa'ala yaf'ilu, ya. Ya, asalnya kenapa, dari mana ini? Kemudian seharusnya ya di sini baya'a, yabiyuk, tapi karena kesulitan orang Arab mengucapkannya, berat bagi orang Arab mengucapkannya, maka digantilah jadi alif di sini. Ya, jadi ba'a yabiyu bai'an bi ba'i. Nah, apa artinya ba'a yabiyu? Ya, ba'a yabiyu sama dengan syara yashri, ya. Sama ya. Jadi ba'a yabiyu itu syara ba'a sama dengan syara. Apa artinya tadi syara? Membeli, apa, afwan, menjual. Ya, ba'a sama dengan syara, ya. Jadi ishtara dari kata ini tadi, menjual, ya. Ini sama, ya, ba'a. Ya, artinya menjual, ya. Jadi ba'a yabi'u. Dalam Al-Qur'an juga ada dipakai kata-kata ba'a yabi'u bai'an ini. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Idza nudiya lis-shalah," apabila dipanggil salat, "min yaumil jumu'ah," pada hari Jumat, "fas'au ila dzikrillah," maka bergegaslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wadzarul bai'," ya, "wadzarul bai'," "wadzarul bai'a." Jadi ini pakai masdar, ya. Tinggalkanlah jual beli, ya, al-bai'. Ya, jadi di sini artinya apa? Artinya penjual, ya. Ya, dalam hadis juga dipakai kok ini, ya, kata yabi'u. Yabi'u kalau enggak salah menjual Rasul, saya lupa ya, tapi yang jelas Rasulullah mengatakan dia menjual akhiratnya dengan dunia dengan mempergunakan kata ba'a yabi'u, ya. Taib. Jadi al-bai' artinya penjual. Ini isim fa'il. Ya, ini penjual. Ya, jadi di sini al-mushtari, ya. Al-mushtari adalah pembeli, ya. Kemudian al-ba'i adalah penjual, ya. Ya, jadi kalau yang al-mushtari tadi itu, ya, dalam surah At-Taubah, ya, ayat 111, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Ya, jadi "Inna Allah ashtara minal mu'minin," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman, "anfusahum wa amwalahum," anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, "bi anna lahumul jannah," ya, bahwa mereka diri dan harta mereka itu akan dibeli dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Uridu ba'dal asasi. Ya, uridu ba'dal asasi. Baik, uridu kemarin sudah, ya. Uridu susah, sudah. Bisa baca enggak? Bisa baca. Baik, uridu sekarang ba'da. Ya. Apa makna ba'da? Ya, jadi kalau misalnya di segi 4, ya. Ya. Ini kita giniin. Ini ba'dun, ini ba'dun, ini ba'dun. Apa? Ya. Contohnya apa, ya? Ada sekelompok orang pelajar, ya. Ada sekelompok pelajar. Kemudian kita katakan ba'duhum yaktubun wa ba'duhum la yaktubun. Ada yang nulis, ada yang tidak nulis. Berarti apa namanya? Sebagian, ya. Jadi ba'da ini sebagian. Ya. Jadi ba'da ini sebagian. Sebagian. Dalam Al-Qur'an banyak dipakai kata ba'dun ini. Di antaranya wala yaktab ba'dukum ba'da. Ya. janganlah saling menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, jadi ini banyak dipakai dalam Al-Quran. Ya, baik. Kemudian setelahnya itu al-asas. Ya, al-asasu. Ya, apa al-asasu? Al-asasu itu ya yang ada di dalam rumah, seperti kursi, sofa, lemari, ya, kulkas, ya, pemanas, kipas angin, apa artinya? Nah, ya, al-asas itu adalah perabot, ya. Bedakan dengan yang satu al-asasu. Ya, perhatikan ya, salah ucap, salah makna. Kalau yang di atas al-asasu perabot. Ya, kalau al-asasu ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Asas. Ya. Asas. Ya. Apa artinya asas? Sinonimnya asas apa? Dasar bisa ya. Asas, asas ya. Pondasi, dasar. Ya, ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Biasa kita dengarkan hak asasi. Ya. Hak asasi. Ini hak dan asas, ini semuanya disadur dari bahasa Arab. Hak dari kata hakkun, kemudian asas. Jadi hakul asas, hak asasi. Ya, hak dan asas, ya. Ya, hak adalah bahasa Arab, asas adalah bahasa Arab, ya. Jadi keduanya disadur dari bahasa Arab. Jadi itu perbedaannya, ya. Taib. Kemudian madza turidu li ghurfatin naum, ya. Ghurfatun naum. Ghurfa ruangan, an-naum tidur. Jadi ruangan tidur. Kemudian ada tambahan la di situ, ya. La di situ kepemilikan. Ya, li ghurfatin naum, dan di situ huruf la di situ, ya, lam di situ adalah huruf adalah huruf untuk menjar. Jadi setelahnya isim majrur. Ya. Kalau kemarin kan kita sudah pelajari beberapa, ya. Kalau enggak salah fi, ala, ya, kemudian sudah banyak yang kita pelajari. Kemudian ini salah satu di antaranya, ya. Jadi seperti ini biasanya, ya. Ya, ini harfu jarrin. Ini salah satu huruf jar. Harfu jarrin. Ya. Jadi al-baitu lil baiti. Ya, rajulun li rajulin. Zaidun li zaidin, ya. Zaidun zaid. Li zaidin punya zaid. Ya, baitun rumah. Li baitin punya rumah. Masjidun masjid. Ya, li masjidin punya masjid. Ya, seperti itu. Jadi itu lam di situ adalah lam kepemilikan namanya, ya. Nah, makanya setelah huruf ini, sehuruf lam ini, la li ini, maka yang terjadi isim setelahnya itu di kasrah, ya, di jar, ya, alamat jarnya dengan kasrah. Contoh dari kata seharusnya asalnya gurfatu jadi li gurfati, ya. Gurfatu jadi li gurfati, ya. Taib. Jadi uri madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wasitaratan, ya. Uridu sariran wasitaratan. Mama ada sarir? Sarirun. Ya, sarir apa tempat tidur, ya. Kemudian sitaratan, sitaratun. Mana sitaratun? Ya, untuk menutup jendela, ya. Untuk menutup jendela, ya. Dari kata satara yasturu, satara. Ini dari asalnya, ya. Asalnya dari kata satara. Satara yasturu. ya, satara yasturu. Apa artinya satara? Kata Rasulullah SAW, man satara musliman, man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa satara yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ya, kenapa jendela horden, kenapa disebut sebagai sitara? Ya, karena dia menutupi pandangan dari luar, ya, dengan gorden itu, ya, maka apa yang ada di dalam rumah, aib-aib yang ada di dalam rumah itu tidak terlihat dari luar, kan seperti itu, ya, dan aib-aib yang ada di dalam juga tidak terlihat di luar, gitu kan, seperti itu, ya. Tapi asal katanya dari satara, satara ini menutup, ya, ghatta, dari asal kata ghatta, ghatta, satara, menutup, ya, sitara, ya, makanya disebutlah sebagai horden, ya, seperti itu. Taib. Kemudian wa madza turidu li ghurfatil julusi? Ya. Wa madza turidu li ghurfatil julusi? Ya, ghurfatul julus, jelas ya, ghurfa ruangan, al julus dari kata jala saya jilisu, julus masdar, ya. Jadi ruangan apa? Ruang duduk gitu, jadi ruang kayak ruang tamu gitu ya. Sama di sini asalnya ghurfatu, tapi karena masuk huruf lam itu ya, huruf li ya, kepemilikan harfu jarrin, maka jadilah li ghurfatil julus ya. Uridu arikatan, arikatan ya. Arikatan. Arikatan. Atau arikatun. Mana arikatun? Ya, kalau kursi kan seperti ini, ya. Kalau arika biasanya lebih panjang, ya, ya. Jadi arika itu sofa. Alal araiki yang zurun, ya. Dalam Al-Quran, arika sofa, ya. Taib. Arikatan wasajjadatan, ya. Wasajjadatan, ya. Sajjada. Baik, sajadah dalam bahasa Indonesia, sajadah, ya, sajadah yang biasa kita pakai untuk sholat itu, ya, ini sajadah, berasal dari, disadur dari sajadah, ya. Nah, sajadah ini alatnya, tempat, ya, ya, apa namanya, sajadah ini alat yang dipakai untuk sujud, ya, tempat sujudnya itu sajadah, ya. Wazannya fa'alatun, ya, dari kata apa? Kata kerja sajadah, sajadah, ya, sajadah yasjudu, ya. Jadi sajadah yasjudu, telah sujud, sedang sujud. Nah, sajadah tempatnya untuk sujud, ya, seperti itu. Nah, itulah yang dipakai di kita, ya, sajadah, ya. Taib, uridu arikatan wa sajadah. Taib, wa madza turidu lil matbahi, ya. Sama di sini ada, kenapa lil matbahi, kenapa bukan lil matbahu? Karena di sini ada huruf lam itu, ya. Ya, li, ya, kepemilikan. Ya, jadi lil, ya, al matbah karena ada alif lamnya, jadi lil matbah. Kalau di atas kan tidak ada alif lamnya, li ghurfa, karena dia mudhaf. Kalau di sini pakai alif lam, lil matbahi. Ya. Taib, mana al matbah? Al-matbah, al, al-matbahu, ya. Al-matbahu ini bukan asli, ya, bukan asli dari sananya, tapi ini juga diambil dari kata kerja, ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya tabakha. Ya. Yatbukhu. ya. Tabahan. Kemudian utbuh. Kemudian ini al-matbahu, matbahun, matbahun ini adalah matbahun ini namanya isim makan. Ya, apa artinya isim makan? Tempat, ya. Tabakha. Ya. Tabakha, apa artinya tabakha? Tabakha itu kalau dalam bahasa Inggris cook. Ya. Cook, kalau ini artinya cook, ya. Ya, apa makna tabakha? Hah? Cook. Tabakha. Ini kan kata kerja. Berarti telah memasak. Ya. Sedang memasak. Ya. Masakan. Memasaklah. Matbahun isim makan. Berarti tempat untuk memasak. Ya, namanya dapur. Ya, kitchen. Ya. Jadi tempat untuk memasak. Ya, jadi ini asal kata, asal. Ini berasal dari kata kerja. Ya, isim ini. Isim makan namanya. Ya, ismul makan. Ismul, ismul makani, ismul isim makan, ya, nama tempat, berasal dari kata kerja tabakha, telah memasak. Yatbuhu, sedang memasak. Tabakhan, masdarnya, masakan. Utbuh, masaklah. Matbahun, tempat memasak. Tempat memasak itu namanya dapur, ya. Maka ini bukan asli dari sananya, ya, akan tetapi diambil dari kata kerja. Taib, ya. Uridu furnan, ya, wasallajatan. Ini dapur. Furnun. Ya, ini asalnya seperti ini, ya, furnun. Jadi bukan furnan asalnya. Furnun. Sama dengan ini, al-matbahu. Asalnya marfu-marfu. Adapun furnan, kenapa nanti kita bahas, ya. Furnun, apa artinya furnun? Ya. Furnun itu, ya, ya. Oven, ya. Baik, kemudian sallajatun. Ya. Sallajatun. Nah, sallajatun ini, ya, ini sama dengan sajadah, ya, dari kata saljun. Salju sendiri, salju itu disadur dari bahasa Arab, ya, dari kata as-salju, as-salju atau saljun, ya. Makanya kita kalau baca doa iftitah kan gitu, ya, Allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج ya ya salju salju salju salju ya yang kita kenal salju ya itu berasal dari disadur dari as-salju ya nah salju ini salju dingin kan ya nah tempat untuk membuat salju ya mendinginkan itu apa? Iya kulkas namanya sallajatun sama dengan sajadah. Ya, sallajatun ya. Jadi tempat kita untuk mendinginkan sesuatu, ya. Taib, wa madza turidu lil hammami? Ya, sudah pernah ya hammam, hammam ya, hammam apa namanya? Bathroom ya, kamar mandi ya, hammam. Uridu sakhanan wa mir'atan. Sakhan, sakhanan, mana sakhan? Dari kata sahan, ya, ma'u sahin, ya, ma'un sahin, air apa? Air panas, sahin, ya, kemudian sahan, sahan itu biasanya kalau di kamar mandi itu, ya, ada alat gitu kan, kayak berbentuk kotak gitu atau bulat, ya, nah, itu disambung, kemudian pipa masuk ke situ dulu, pipa air, begitu keluar panas. Itu namanya sakhan, ya. Sakhan, ya. Taib. Kemudian jadi sakhan ini pemanas, ya. Sakhanun. Sakhanun. Ya, pemanas. Ya, pemanas. Air. Atau kalau bahasanya apa itu? Bukan. Ada bahasanya kan? Ya. Yang kotak-kotak itu apa namanya? Lupa. Ya, jadi bukan, kalau beli begitu bukan pemanas air, tapi ada bahasanya. Bahasa tersendiri, ya. Ya, hater, iya. Water heater, ya, water heater, ya. Taib. Kemudian mir'atan atau mir'atun. Ya. Ini kita hapus saja, ya. Mir'atun. Ya. Mana mir'atun? Mir'atun ini, ya, ini bukan asli dari sana. Ya. Akan tetapi mir'atun ini namanya ismul ala. Ush. Ismul ala. Ya, ini namanya ismul ala. Isim alat. Diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Ra'a. Ya, ra. Ya. Ra'a. Ma mana ya ra'a, ya ra? Ra'a. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma mana yara? Si. Ya. Ah, melihat, ya. Ra'a yara. Ya. Jadi ra'a ini berasal mir'atun ini, wazannya nanti mir'atun ini adalah, ya, mif'alun, ya, mif'alun, ya, mif'alun, ya, sahih, ya. Jadi mir'atun wazannya mif'alun, ini namanya isim ala, ya. Kan ada mif'alun, ada mif'alatun, ya, ada tiga kalau tidak salah, ya. Kemarin juga kalau tidak salah sudah diajarkan oleh guru kita hafizahullah, ya. Yang jelas ini salah satunya isim alat. Jadi mir'atun wazannya mif'alun. Dari kata kerja ra'ayara. Ra'ayara itu melihat. Berarti alat untuk melihat apa itu? Ah, cermin, ya. Alat untuk melihat diri kita itu cermin. Ya. Kalau tidak salah Rasulullah SAW pernah bersabda, ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Ya, kalau tidak salah. Awkamakal, ya. Jadi seorang mu'min itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia melihat kekurangan pada dirinya di cermin itu, maka dia akan berusaha memperbaiki, ya, seperti itu. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki, ya. Jadi kalau kita bercermin, ya, kita melihat diri kita, ya, di cermin seperti itu. Kalau kita melihat kekurangan pada diri kita di cermin itu, kita tidak maki-maki, ya, kekurangan tersebut. Akan tetapi apa yang kurang, apakah dari segi penampilan dan sebagainya, kita berusaha merubah supaya jadi baik. Ya, itulah gambaran seorang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mir'atun ini adalah cermin, ya. Taib, asalnya dari kata kerja ra'a, ya. Taib, selanjutnya hal turidu syai'an akhar, ya. Hal turidu syai'an akhar. Ya, syai'an. Ma mana di sini syai'an? Ya. Syai'an. Syai'an itu kalau dalam bahasa Inggris itu thing, ya. Apa? Ya? Enggak, bukan, ya. Syai'an itu sesuatu. Ya. Syai'an, ya. Syai'an itu sesuatu. Akhar, ya. Akhar Apa artinya akhar? Ya, other. Yang lain. Jadi syai'an akhar, sesuatu yang lain, sesuatu yang lain ya. Kalau syai'un ini sesuatu. Kalau akhar ini yang lain. Taib. Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafadhal. Ya. Taib. Ini ya. Makna-makna mufradatnya. Oh taib. Ada satu lagi. Ya. Ayya khidmatin. Ya. Ayya khidmatin. Ya. Apa artinya ayya khidmatin? Ya khidmah. Khidmah itu sudah. Ya. Khidmah itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Berkhidmat. Itu dari bahasa Arab ya. Ya. Khidmatun ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia itu berkhidmat gitu ya. Berkhidmat ya. Khadim, tahu kan khadim ya, apa artinya khadim ya? Orang suka pakai bahasa oh dia punya khadim gitu. Artinya khadim itu pembantu ya. Taib, kalau khidmah ya, khidmah adalah bantuan. Ya, jadi saya berkhidmat gitu. Artinya dia menyatakan saya membantu gitu, seperti itu. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Tapi khidmah ini berasal dari kata kerja, ya. Berasal dari kata kerja. Khadama, dari kata khadama. Khadama yakhdumu. Ya. Saya lupa wazannya ya. Yang jelas ini dari kata membantu. Ya, kemudian ini bantuan, ya. Jadi kalau kita katakan di sini ayya khidmatin, ya. Ayya. Ya. Ayya. Ini asalnya ayyun ya. Ini asalnya ayyun. Ini kenapa jadi ayya? Karena di sini maf'ulun bihi sebenarnya ya. Di sini turidu ayya khidmatin. Ada kata ada turidunya turidunya itu dibuang. Jadilah ayya khidmatin. Jadi ini sebenarnya maf'ulun bihi. Makanya di sini ayya, tapi asalnya ayyun, ya. Taib, ayya khidmatin. Apa artinya ayya khidmatin? Ya. Kalau dalam dalam bahasa Inggris itu mungkin can I help you gitu kan, seperti itu, ya. Can I help you? Kalau itu bahasa Inggris. Ayo khidmah. Ya, jadi misalnya kita punya toko gitu kan. Ya, kita punya toko. Kemudian ada orang masuk ke toko kita, ya. Masuk, tengok atas, tengok kiri, kanan gitu. Jadi bingung kayak nyari apa. Terus kita katakan kepada dia ahlan wa sahlan. Ya. Ahlan wa sahlan gitu. Selamat datang. Ayya khidmatin ya ahi. Ya. Can I help you gitu kan? Ada enggak yang bisa saya bantu gitu. Oh, iya saya nyari ini gitu. Nah, barulah kita bantu. Seperti itu ya. Jadi ayya khidmatin artinya kalau dalam bahasa Inggris itu ya, mudah-mudahan pas ya. Ayya khidmatin kalau dalam bahasa Inggris can I help you? Ya, seperti itu. Ya. Taib. Mungkin ini ya. Maknanya, coba kita terjemahkan keseluruhannya. Taib. Ya. Al-mushtari. Ya, pembeli. Assalamualaikum. Al-ba'i'u. Penjual. Wa'alaikumussalam. Ayya khidmatin. Ya. Ya. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu gitu. Ya. Ayya khidmatin, ya. Ayya khidmatin. Kenapa ayya di sini? Sebenarnya di sini ada kata dibuang sebelumnya. Kata yang dibuang sebelumnya itu adalah turidu. Ayya khidmatin, ya. Apa artinya turidu? Ya, turidu ayya khidmatin. Maksudnya mau bantuan apa gitu? Ya. Nah, ayya di sini jatuhnya maf'ulun bihi, ya. Taib. Kemudian kenapa dia tidak bertanwin padahal tidak pakai alif lam? Karena asalnya ayyun. Kenapa bukan ayyan? Ya, karena dia mudhaf. Ya, dia disandarkan kepada isim khidmah. Ya. Maka jadilah tanwinnya dibuang. Jadi ayya khidmatin, ya khidmatin mudhafun ilai. Ya, mudhafun ilai. Jadi dia ayya mudhaf. khidmatin mudhafun ilaih wa ala majrur wa alamatu jarrihi alamat jarnya dengan kasrah zahira fi akhirih, kasrah yang jelas di akhirnya. Ya, jadi ayya khidmatin al mushtari, pembeli. Uridu ba'dal asas, ya. Uridu ba'dal asas. Jadi saya mau sebagian perabot gitu, beberapa perabot gitu kalau bahasanya ya. Jadi uridu ba'dal asas. Ya, jadi saya mau beberapa perabot gitu ya. Kalau terjemahannya ba'dal asas, ba'd sebagian, al asas perabot, sebagian perabot, tapi terjemahannya mungkin yang tepat itu saya menginginkan ya beberapa perabot gitu ya. Taib al-ba'i, ya penjual. Madza turidu li ghurfatin naum? Ya, madza turid? Apa yang Anda inginkan li ghurfatin naum, untuk tempat tidur? Maksudnya perabot apa? Ya, ruang tidur gitu. Ya. Perabot apa untuk ruang tidur yang Anda butuhkan. Kemudian al-mushtari, pembeli, mengatakan uridu sariran, saya mau tempat tidur, wasitaratan, dan saya mau gorden. Al-ba'i, wa madza turidu li ghurfatil julus? Ya, apa yang Anda inginkan untuk ruangan tamu, ruang tamu. Ya, maka al-mushtari, pembeli, mengatakan uridu arikatan, saya mau sebuah sofa, sofa. Ya, saya mau sebuah sofa, ya, wasajada, sebuah sofa, ya, kemudian wasajadatan, dan saya mau karpet, ya, diterjemahkan di sini karpet, ya. Taib al-ba'i, wa madza turidu lil matbah, apa yang Anda inginkan untuk dapur, ya. Al-mushtari, pembeli, mengatakan uridu furnan, saya mau sebuah oven, ya, wasallajatan, dan sebuah kulkas, ya. Asalnya furnun dan sallajatun. Kenapa di sini furnan wa sallajatan? Kenapa furnan? Furnan karena dia maf'ulun bihi. Ya, dalam ilmu nahwu disebut sebagai maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi itu simpelnya adalah objek. Ya. Uridu, ya, subjek dan predikat. Uridu subjek dan predikat. Ya. Jadi saya ingin, ya. Jadi uridu itu subjek, di situ juga predikat dan subjek. Ya, jadi saya menginginkan, ari kata objek. Ya. Nah, objek atau maf'ulun bihi, ya, itu selamanya mansub. Ya, selamanya mansub namanya. Jadi maf'ulun bihi mansub. Apa alamat nasabnya di sini? Alamat nasabnya dengan fathatun zahiratun fi akhiri, fathah arikatan. Jadi bukan arikatun. Ya. Di lain waktu kita akan temukan arikatin. Ya, tergantung ya. Kalau misalnya kita masukkan huruf jar fi misalnya. Ya, kita masukkan huruf jar fi, maka kita katakan fi ari fi apa namanya? Jangan bukan fi, enggak cocok. Ala. Ya, ala. Ya, kita masukkan huruf jar ala di atas. Ala arikatin. Ya. Di atas apa? Apa tadi ini? Sahih ya, arikatan ya. Arikatan, ya. Maka ala arikatin. Di atas tempat, di atas sofa. Maka di situ majrur. Kenapa majrur? Karena sebelumnya ada harfu jarrin, yaitu ala. Nah, makanya kan kemarin kita jelaskan bahwa ilmu nahu itu yang mempelajari perubahan akhir, apa namanya, harakat akhir di setiap kalimat. Ya kan, seperti itu. Dan kedudukannya. Nah, inilah kita pelajari kan. Tadinya kan arikatun. Loh, kok di sini arikatan gitu kan? Oh, ternyata arikatan karena dia maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi itu ada harus mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah. Di lain waktu kita ketemu, loh, kok ini ala arikatin gitu? Perasaan kemarin arikatan, kok ala arikatin? Ya, hari kemarin arikatun. Ya, loh, sekarang kok arikatan? Ya, besoknya, loh, kok ala arikatin? Perasaan kemarin arikatan, kok ala arikatin? Nah, ternyata karena ada ala di depannya harfu jarrin, maka berubahlah dia jadi majrur. Ya, alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan kasrah. Ya, seperti itu. Jadi mempelajari harakat setiap kata, kemudian kedudukannya apa? Ya, kedudukannya arikatan maf'ulun bihi, ala arikatin, kedudukannya sebagai ismun majrur, ya. Karena masuk harfu jarrin, ya, seperti itu. Uridu arikatan, ya. Uridu arikatan wasajadatan. Loh, kenapa di sini wasajadatan gitu kan? Nah, wasajadatan karena ada huruf wawu. Ya, nanti dalam ilmu nahwu kita sebut sebagai ataf, wawu ataf. Ya, jadi kalau ada waw seperti ini, waw ataf ini, maka isim setelahnya itu mengikuti isim sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ala arikatin wasajjadatin. Ya. Jadi kan ini kan uridu arikatan wasajjadatan. Ya. Karena arikatan ada waw waw ataf namanya, maka di sini juga sajjadatan. Tapi kalau ala arikatin ya wasajjadatin. Jadi di atas sofa dan di atas sajadah. Ya, makanya sajadah di sini juga apa? Juga majrur, ya. Jadi waw di sini waw ataf, isim setelahnya mengikuti isim sebelumnya, ya, yang dimaktufkan, ya, yang diikutkan ke situ, ya. Baik, jadi uridu arikatan wa sajadatan, ya. Dan sajadah. Al-ba'i wa madza turidu lil matbahi? Ya. Baik, lil matbahi asalnya al matbahu. Ya, tapi karena masuk huruf lam di situ, lam di sini kepemilikan, ya, salah satu huruf jar, kita sudah terangkan kemarin bahwa huruf jar itu ada 9 ditambah huruf kasam 3, berarti totalnya 12. Di antaranya lam ini. Ya. Jadi kalau masuk ini masuk pada isim, maka isimnya namanya majrur, ismun majrur. Ya, alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah lil matbahi. Asalnya al matbahu. Kadang-kadang kita akan ketemukan matbah al matbahu al matbaha. Ya, contoh misalnya, ya al matbahu wasiun, ya al matbahu mubtada, maka dia marfu. Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma al matbahu. Ya, kadang-kadang kita ketemu al matbaha, kok al matbaha ishtaraitul matbaha, atau jangan dakhaltul matbaha. Saya masuk dapur. Ya. Nah, al matbah di sini apa? Kedudukannya objek. Karena dia objek, maka disebut sebagai isim mansub. Ya. Bina alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah, ya, fathah. Maka dakhaltu al-matbaha. Nah, di sini lil matbahi. Ya, kenapa al-matbahi? Kenapa di sini kasrah gitu kan? Karena dia ismun majrur, masuk harfu jar sebelumnya, ya. Jadi lil matbahi di sini, la lam di sini adalah harfu jarrin, ya. Kemudian al-matbahi ismun majrurun bi lam itu tadi, ya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri, ya, seperti itu. Taib, ya, al mushtari pembeli, ya, uridu furnan wasallajatan, ya, saya menginginkan oven dan kulkas, ya, sama waw waw di sini waw ataf, ya. Al ba'i wa madza turidu lil hammam, apa yang anda inginkan untuk apa? Al hammam lil hammam, kamar mandi. Jadi lam di sini juga harfu jarrin, ya. Taib, al-mushtari uridu sakhanan wa mir'atan, ya, saya mau apa namanya, water heater itu, pemanas air, ya, wa mir'atan, ya, wa mir'atan dan cermin, ya. Taib, bedakan antara mir'atun dengan mar'atun, ya. Kalau mir'atun cermin, kalau mar'atun apa? Mar'atun perempuan, ya, jadi beda, ya, hati-hati. Taib, al-ba'i hal turidu syai'an akhar, ya, kalau syai'an itu apa ya, bahasa Inggris something, ya, ya, something, ya, ya, jadi hal turidu syai'an akhar, apakah anda menginginkan something else gitu, ya, jadi sesuatu akhar itu yang lain, ya, syai'an akhar, sesuatu yang lain, ya. Taib, al mushtari syukran, ya, syukran, syukran, mana syukran? Ya, thank you. Uridu musyahadatal asas. Saya mau melihat-lihat perabot terlebih dahulu, ya, bahasa terjemahannya seperti itu. Ya, musyahada menyaksikan atau melihat-lihat al asas perabot. Jadi uridu musyahadatal asas. Ya, jadi saya mau melihat perabot terlebih dahulu. Al ba'i, ya, pembeli, penjual, tafaddal, ya. Tafaddal. Apa artinya tafaddal? Ya, please, ya, silakan, ya. Taib, ya, intahaina minal hiwar ats-tsalits, ya, insyaallah gadan sanantakil ila al-mufradat, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari yang, pagi hari yang berbahagia ini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, murni dari lemahnya ilmu, dari syaitan, dan yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. نكتفي بهذا القدر ونختتم بسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هداني الله وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.